Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nikmat yang sangat besar dijadikan umat Islam diturunkan kepada kita Al-Quranul Karim dan sudah mulai ditinggalkan oleh umat Islam sendiri Quran yang sangat mulia itu. Inna gomit takhadu hadhal Qur'ana mahjura, bukan hanya mempelajarinya, bahkan membacanya pun kadang-kadang tidak menjadi perhatian umat Islam. Anak kita telat makan, kita khawatir sakit. Bahkan kita cari dan kita paksa anak kita harus makan. Karena bisa sakit anak kita. Tapi tahu dan mengerti anaknya telat baca Quran. Bahkan kadang-kadang 24 jam tidak membaca Al-Quran, gak ada yang pernah khawatir. Bahkan berhari-hari, bahkan sudah berubah, bukan mengaji tapi menyanyi, itu pun orang tuanya kadang-kadang tidak prihatin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul jawf alladzi laisa fihi al-Qur'an kal baitil kharij." Perumpamaan hati manusia yang tidak diisi Al-Qur'an, kosong dari Al-Quran, itu seperti rumah yang roboh. Bisa dibayangkan saudara, tinggal ada di rumah yang udah ratusan tahun, dinding-dindingnya sudah retak, kayu-kayunya sudah keropos. Kira-kira bisa tenang nggak orang yang tinggal di situ? Ada angin dikit mungkin akan roboh, ada udan sedikit mungkin akan roboh, hancur itu rumah. Begitu lo juga anak-anak kita, keluarga kita yang tidak ada Al-Qur'an, tidak diisi Al-Qur'an, kal baitil kharib. Jangan-jangan sebentar lagi ada pengaruh temannya katut. Jangan-jangan nanti ada permainan ikut. Jangan-jangan ada tontonan hadir. Jangan-jangan ada kafe masuk, ada diskotik masuk, ada dansa masuk. Kenapa? Tidak diperkuat dengan Al-Quran. Masih ingat orang-orang tua dulu bagaimana mengadakan hizib Quran dengan anak-anaknya. Diwajibkan anaknya untuk menghizib Quran. Harus ditunggui sama orang tuanya. Bapaknya, ibunya hadir. Wal-ahan mana? Mana itu semuanya? Yang khawatirkan generasi setelah kita, saudara. Kalau tidak kita diperhatikan, tidak perhatikan Al-Quran, jangan-jangan Abu yusalli fil masjid, abahnya sholat ada di masjid, anaknya di tempat pelacuran nanti. Jangan-jangan abahnya berdoa, giamulail, anaknya menjadi pecandu narkoba nantinya. Isi sebab kenapa? Karena tidak mengadakan hizib Quran, tidak diadakan pemantapan kepada anaknya. Karena itu, mari kita jadikan momen sekarang ini untuk kita sadar. Kita bentuk keluarga kita adalah orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Kalau perlu kasih hadiah. Ayo, kita baca Quran setiap hari, satu juz, setiap khataman Quran, bagi-bagi duit kepada anaknya, supaya semangat. Sehingga kuat imannya, rohaninya, gulubnya. Kemudian, ajarkan mulai sekecil mungkin anak tadi itu untuk mengamalkan yang diatur oleh Nabi. Karena Nabi ini ketika Siti Aisyah ditanya, apa sih akhlaknya Rasulullah ini? Moralnya Nabi ini gimana sih? Siti Aisyah mau gambarkan apa kira-kira? Kalau diperinci satu persatu panjang, maka Siti Aisyah menyatakan, kana khuluqul Quran. Akhlaknya Nabi ya Al-Quran ini sih. Al-Quran itu kalau diwujudkan dalam praktek sama dengan Muhammad bin Abdullah. sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Karena itu, kalau Anda ngikuti Nabi, pasti Anda itu cocok dengan Al-Qur'an. Wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Cuf, subhanallah, ini hebat. Kita ini diatur sama Islam ini hebat. Karena itu jangan muluk-muluk lah kita. Kita ini asal ngikuti Nabi, bagus. Jangan ngikuti yang lainnya. Apa sih yang enggak diatur sama Nabi? Tuh lihat bagaimana. Tadi Habib Abdurrahman menerangkan. Sampai kita masuk WC diatur sama Nabi. Karena memang kalau ngikut Nabi itu bagus. Nih, gambaran aja gambaran. Kalau kita ngikuti Rasulullah ya. Kita mau kencing, cari tempat khusus untuk kencing. Kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi, kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Kita diatur sama Nabi, masuk kaki kiri. Kemudian kencingnya beraknya jongkok. Kemudian membersihkan najis. Malah diatur ada doa. Allahumma tahir galbi, Allahumma hassin farji, Allahumma tahir galbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya tentunya dibaca di hati. Kemudian setelah itu kalau mau wudu bagus. Keluar kamar mandi mendahulukan kaki kanan. Kemudian diatur doa. Ghufranak alhamdulillah alladhi adhaba 'anni al-adha wa 'afani. Kalau setelah wudu diatur doa lagi, ada doa menghadap kiblat. Chef, Anda lihat bagaimana diatur. Coba kalau Anda enggak ngikuti sama Nabi, apa nilainya kita? Kencing di jalan. Kencing ada di pagar orang. Kencing ada di pohon. Apa bedanya orang itu kencing dengan kucing kencing? Ya, bagaimana kalau kita ngikuti adab Rasulullah SAW? Kita akan berbeda dengan hewan. Sering enggak Anda bertemu dengan orang-orang Islam yang enggak ngikuti ajaran Nabi? Kencing ada di jalan. Apa bedanya itu dengan kuja kencing? Apa bedanya orang itu dengan kucing kencing? Coba ngikuti Rasulullah, dia akan jadi manusia yang terhormat. Kana khuluquhul. Diatur sama Nabi sampai sedemikian rupa. Bapak kita, imak kita enggak pernah ngatur gitu. Cip. Nikmah jadi umat Islam diperhatikan sama Nabi sekecil itu. Anda mau makan, diatur sama Nabi, cuci tangan. Subhanallah. Makannya dengan tangan kanan. Dilarang dengan tangan kiri. La ta'kul bisyimal fa inna syaitan ya'kul bisyimal. Jangan makan dengan tangan kiri ya, itu sama dengan setan makannya. Dan itu kadang-kadang orang serbanan ustaz minum tangan kiri. Ini ustaz setan mungkin ini. Hati. Apalagi duduk ada di muka minum tangan kiri. Makan tangan kiri. Ceramah minum tangan kiri. Hati. Fa inna syaitan ya'kul bisyimal. Hati ustaz, kiai. Hati-hati Anda. Jangan ngasih contoh yang jelek. Baina syaitan ya'kul bisyimal. Nabi itu yang berkata, duduk ngilono. Kemudian makannya disuruh duduk. Subhanallah. Sebelum makan, diatur baca doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kemudian diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan diakhiri dengan doa. Subhanallah. Cuf. Bagaimana? Diatur begitu rapi, sopan jadinya. Nanti kalau makan, tangan kanan jadi, tangan kiri jadi, berdiri, duduk. Naik itu apa bedanya dengan lutung ini? Apa bedanya dengan kerah? Kalau Anda ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya indah, subhanallah. Anaknya inti-inti ajar begitu. Ayo, cuci tangan dulu nak. Duduk. Ayo baca doa makan. Dituntun. Jangan punya anak. Seperti piara ayam, kasih makan gak peduli, kanan kiri, cuci gak cuci, mau makan dengan tangan nyosor, biarkan sudah anaknya. Inti nih, mendidik anak, wa ilam, piara anak, ini bukan ternak ini. Hati, ajari masuk rumah, syuf. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala aliyah, masuk itu dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adab. Ajari doa masuk rumah, keluar rumah, diatur sama Nabi. Masuk rumah nyelonong gitu, bapaknya nyelonong, ibunya nyelonong, anaknya nyelonong. Ini kambing masuk kandang mungkin ini. Ainal adab. Karena itu, kembali lagi. Udah jangan kita bermuluk-muluk. Syuf, atur baca Quran yang benar sama anak kita. Semuanya akan hasil, saudara. Kita ini kalau mau mengatur dzikirnya kita, wiridnya kita, ibadahnya kita kepada Allah, hasil. Inti kadang-kadang pingin itu, pingin ini, bawa jimat, nanti buat itu, buat ini, hati-hati. Kata Rasulullah, ini dengarkan baik-baik Nabi menyatakan, man syaghalahu dzikri wa tilawatu kitabi an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tis sa'ilin, kata Nabi. Siapa orang yang dia tadi itu sibuk dengan banyak berzikir dan sibuk dengan Al-Qur'an sampai enggak ada kesempatan mohon, aku akan beri yang paling afdol yang aku berikan kepada orang minta kepada aku. Tolong ente itu Allah, mudah-mudahan rezeki wasian, langsung dah rezeki wasian, luar biasa, cita-citanya tinggi selangit katanya, tapi lisannya bukan zikir, ngerokok dok, bukan baca Quran, nggak ada baca Quran, ya berat ente, nggak usah minta ente, punya niat yang baik, sibukkan diri kamu dengan banyak zikir kepada Allah, jangan nyanyi. Sibukkan lisan kamu dengan banyak membaca Al-Quranul Karim. Keluarga kamu atur. Inti kepingin apa? Anak kamu sukses. Sukses nanti. Anak kamu menjadi orang yang membuat bahagia kamu. Akan membahagiakan kamu nanti. Keluarga kamu sejahtera. Akan sejahtera. Pekerjaan kamu akan terus begitu. Ataitu afdala ma'u'ti sa'ilin. Kita kan enggak program-program tok, tapi enggak ada zikir, enggak ada tilawatul Quran, enggak ada. Mana tarbiyah aba, tarbiyah orang tua kita yang sore-sore itu? Mana? Tertibnya? Mana? Wirdul latifnya? Mana? Kemudian mudah-mudahan waladim jadi anak yang soleh. Loh, inti ini minta enggak dibarengi zikir sama tilawah kif? Enggak usah minta inti, banyak zikir, banyak tilawah, dikasih sama Allah. Itu orang dulu. Karena itu orang dulu, Pak. Orang dulu itu pekerjaannya biasa-biasa, tapi suki-suki. Petani itu hampir semuanya haji dulu itu. Petambak itu suki-suki dulu itu. Subhanallah, kadang-kadang buta huruf. Sarungnya cingkrang. Sandalnya jepit sisian. Subhanallah, orang dulu itu ibadahnya genah, sholat duhai genah, baca Qur'annya, zikirnya, itu. Allah kasih lancar. Nanti lihat. Di jalan niaga dulu itu. Rumah-rumah itu rumahnya umat Islam semuanya dulu. Toko-toko yang sekarang ini ono Pasifik, ono Pasifak, KPU. Itu dulu punya umat Islam semuanya. Punya umat Islam semuanya. Kok iso berubah? Kenapa? Pikir baik-baik. Pikir baik-baik, bingung kerja, enggak ada urusan dengan zikir, tilawatul Quran, enggak ada. Melarat kon. Kemunduran kita umat Islam, karena kita merubah diri, Pak. Karena kita ini merubah diri. Dicabut kenikmatannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang lebih nikmat daripada zikir kepada Allah. Ada yang nikmat daripada Al-Quranul Karim. Ada yang lebih nikmat daripada sholatul jamaah. Kalau kita merasakan makanan nikmat, ingat anak. Ya Allah, waladi, bawakan oleh-oleh. Kalau kita lihat baju yang lucu, ingat anak, dibelikan. Tapi kalau kita sholat, enggak ingat anaknya. Sholat apa enggak anaknya? Kalau baca Quran, enggak ingat anaknya. Tul hayati, umurnya semuanya sampai 60 tahun, 70 tahun. Bacakan hadis satu kepada anaknya enggak. Dibelikan TV, enggak punya duit kredit. Kenapa? Supaya kelihatan bagaimana penampilan bintang film orang-orang kafir tadi itu. Akhirnya banyak orang tua kecewa dengan anaknya. Banyak akhirnya keluarga berantakan ini semuanya. Tidak ada yang rusak itu kecuali karena tidak nurut dengan Al-Quran. Tidak kembali kepada Al-Quran. Dan jauh daripada ajaran Muhammad Rasulullah. Karena itu, wahai kaum muslimin, ayo. Kesuksesan kita bukan karena program yang bermuluk-muluk. Kesuksesan umat Islam, kalau dia tadi itu mau kembali kepada Al-Quran dan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan Allah beri kesadaran kepada kita, membimbing kita ke jalan yang Allah ridai, dan mudah-mudahan semua yang hadir ini insya Allah panjang umur, sehat walafiat, zahir batin. Tahun yang berikutnya insya Allah bisa bertemu dalam acara yang sama. Fi khair wa afiyah. Seluruh kaum muslimin, mudah-mudahan Allah jauhkan daripada segala bala. Allah angkat daripada segala musibah. Saudara-saudara kita yang sekarang mendapatkan musibah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala lindungi mereka, rahmati mereka yang mereka sekarang terancam dengan musuh-musuh Islam. Mudah-mudahan itu semuanya adalah lambang untuk kemenangan Islam. Allah hancurkan musuh-musuh Islam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin.